Yang ketiga, dengerin. perdamaian snack bisa menyebar di seluruh Indonesia dan membuat damai Indonesia. Semua bersama-sama jadi virus perdamaian buat bangsa ini. Kaget, aku mau bercerita tentang seorang petani yang terlalu tinggi bermimpi. Sampai kecil mencuri les dari sepat tani. Pak Tani, mumpung acara masih lama, berantem dulu di luar, ntar masuk lagi kalau udah damai. Udah beres ya, di situ beres ya. Hei, ya. Oke, kasihkan soal patah tiga. Joget aja, joget. Kancil mencuri laser di Pak Tani lupa pasang.